Baik. Nanti dibersihkan lagi ini ya. Entah diganti atau bagaimana dibersihkan lagi. Supaya kita bisa tahu nama-namanya. Baik, nomor 5 sampai nomor 9. Berdiri. Siapakah ulama yang belajar, mulai belajar itu 80 tahun usianya? Hasan ibn Ziyad rahimahullah, Hasan tu barakallahu fik, ijlisu. Semua. Pertanyaan berikutnya. Siapakah ulama yang di setiap malam menyediakan air untuk menghilangkan kantuknya? I'dadi. Nomor 18. Ayo Hasan. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Pertanyaan berikutnya. Siapakah murid Imam Malik yang dalam thalabul ilm sampai sempat tertidur di ambang pintunya? Di ambang pintu dan dibangunkan oleh jariahnya. Jariah atau saudara. MDW 3. Nomor 8. Ibnu Qasim, nah, Hasan. Barakallahu fiik. Siapakah murid daripada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah yang belajar khusus dengan beliau di setiap malam, setiap ngantuk diciprati pakai air sama Asy-Syaibani rahimahullah? Siapa beliau ini? Pertanyaan kepada MDW 2. Nomor 9. Ayo Hasan, Asad Ibnul Furad rahimahullah, ijlis. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita. Dan setiap fawaid yang antum dapatkan, usahakan untuk senantiasa dicatatnya. Kalau perlu, sediakan kurasah khusus, dafatir khusus untuk fawaid. Ya, supaya apa? Supaya terjaga. Qayyidul ilm bil kitabah. Catat ilmu itu dengan mencatat, yakni ikat ilmu itu dengan mencatatnya. Supaya bisa dimurojaah. Sehingga di dalam murojaah kita kan senantiasa pertanyaan-pertanyaan dijawab imma dengan hifat antum wa imma dengan catatan antum. Tidak bisa dengan hifat labas. Tetapi tercatat faedah tersebut. Bisa dimurojaah, bisa dilihat kembali. Bisa dipelajari kembali. Walaupun mungkin seseorang memiliki kemampuan hafalan, jangan mengandalkan sebatas hafalannya. Kita tidak sekelas Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Dharqutni, ya. Tidak selevel dengan Az-Zuhri, Qadadah Da'am As-Sadusi. Mereka mendengar sesuatu, hafal langsung. Dan sulit untuk keluar. Ya. Kalau kita mendengar sesuatu, hafal hari ini, satu jam kemudian lupa. Dan membutuhkan satu hari. Sehingga itu pentingnya untuk mencatat. Kemudian dimurojaahkan kembali setiap fawaid-fawaid yang telah didapat. Supaya merasuk. Sehingga di saat dibutuhkan akan bisa untuk dikeluarkan. Itu merupakan beberapa daripada gambaran para ulama kita di dalam semangat mereka menghidupkan malam-malam mereka. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam semalam bisa berapa kali kemarin telah disebutkan. Bangun kemudian memberikan tanda pada fawaid-fawaid hadisnya yang beliau ingat. Kemudian tidur lagi, bangun lagi. Dalam semalam bisa sampai 20 kali. Antara 15 sampai 20 kali. Demikian halnya dilakukan oleh Al-Mundhiri. Abdul Azim ibn Abdul Qawi. Al-Mundhiri rahimahullah. Disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Muradi. Jawartul Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah. Aku tinggal bersebelahan dengan Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah. Fil madrasah. Di madrasah ini di ma'had. Artinya sakan yang ditempati oleh Al-Muradi rahimahullah bersebelahan. Di atas daripada sakan yang ditempati oleh Al-Mundhiri. Sintai asratasanah. 12 tahun belajar di ma'had, 12 tahun ya. Sakan tempat tinggalnya berada di atas dan di bawah adalah Al-Mundhiri rahimahullah. Di Mesir sana, di Kairo tepatnya. Falam astayqidh fi lailah minal layali fi sa'at min sa'atil lail illa wajadtu daw as-sirati baiti. Maka tidaklah aku bangun pada satu malam. Malam apapun, setiap kali aku bangun malam, pada waktu apapun di malam tersebut, entah itu di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, illa wajadtu daw as-sirat fi baiti, melainkan aku dapati cahaya lampu di rumah beliau. Terlihat beliau tidak tidur, belajar. Wa huwa mustaghil bil ilm, beliau tersibukkan dengan ilmu. Hatta kana fi halil akli, bahkan sampai pun di saat makan. Wal kutub indahu yastaghil fiha, kitab-kitab di sisinya beliau sibuk dengan kitab-kitab tersebut. Semangat yang luar biasa dari Al-Mundhiri, penulis kitab Targhib wa Tarhib. Abu Bakar Ibn Lubbat atau Ibn Labbat menyatakan, menceritakan kepada kita, anna Muhammad bin Abdus Al-Qayrawani, bahwa Muhammad bin Abdus Al-Qayrawani rahimahullah shallas subha bi wudu'il isya 30 sanah. Salat subuh dengan wudu salat isya selama 30 tahun. Padahal tidur itu kan membatalkan wudu. Tidur yang terlelap. Artinya di sini tidak tidur sama sekali. Selama 30 tahun tersebut, kecuali di siang harinya, biasanya di waktu duha, itu kebiasaan para ulama salaf. Setelah waktu isyraq, matahari sudah sedikit meninggi, melakukan sholat, kemudian setelah itu istirahat, merebahkan badan. Di malam harinya, mereka menghabiskan waktu malamnya untuk begadang, tapi bukan begadang dalam perkara yang sia-sia. Begadang dengan ilmu. Bukan suatu hal yang mustahil di saat seseorang telah merasakan nikmatnya ilmu. Sebagaimana bukan hal yang mustahil di saat seseorang merasakan nikmatnya game. Ya kan? Para pemuja game menjadi seperti candu game itu. Setiap saat, setiap waktu. Bahkan di malam hari sampai subuh lupa tidur, hanya melototi daripada laptop kah, komputer kah, atau bahkan hanya kotak kecil itu apa, HP, bermain game online karena merasa adanya kenikmatan di situ, keasikan, betul-betul lupa waktu. Tapi perkara yang bermadarat, bukan tidak lagi bermanfaat ya, bermadarat perkara tersebut. Akan tetapi para ulama kita, mereka menghabiskan waktu untuk perkara yang bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Tip. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa syair ya, beberapa bait syair. Kita coba baca. Sehari li tanqihil ulumi alaldu ilayya min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi ya man yuhawil bil amani rutbati kam baina mustafil wa akhar raqi a'abitu sahrani duja watabituhu nauman watabugi ba'da dhaka lihati. Sehari begadangku di waktu malam litantihil ulumi, untuk kalau bahasa kita itu mengedit, jadi mentashih, memperbaiki, mengkoreksi daripada ilmu-ilmu yang di siang harinya dipelajari, kemudian disalin kembali, dikoreksi, dibetulkan, ada mungkin yang kurang, ada yang mungkin ada kekeliruan, itu tanqih. Hal tersebut aladzu ilayya, jauh lebih nikmat rasa bagiku, min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi, dari berhubungan dengan ghaniyah, berhubungan dengan istrinya tentunya. Ini ghaniyah adalah sifat wanita. Wa tibi inaqi. Ini tidak perlu diterjemahkan. Al-muhim artinya adalah kaitannya dengan hubungan suami istri. Bahwasannya, seorang yang telah merasakan lezatnya ilmu, maka bahkan terkadang kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya adalah biologis bisa terkalahkan. Al-muhim di sini tentu bukan kemudian sama sekali tidak ada waktu untuk itu, karena memang Rasulullah SAW bersabda wali ahlika alaika hakun, bagi istrimu pun ada hak atasmu. Wali jasadika alaika haqqun, bagi jasadmu, badanmu, untuk kamu istirahatkan juga butuh, untuk kemudian kamu tidur. Hanya ini gambaran bagi seseorang yang dia betul-betul merasakan nikmatnya ilmu. Dia mampu untuk kemudian menguasai daripada nafsunya, jiwanya, kebutuhan-kebutuhan biologisnya tersalurkan pada lezatnya ilmu. Ya man yuhawil bil amani rutbati, wahai orang yang berusaha hanya dengan cita, hanya dengan angan-angan saja untuk meraih daripada derajatku. Kam baina mustafil wa akhar raqi, betapa sangat jauhnya jarak antara orang yang di bawah dan yang lain berada di atas tinggi. A'abitu sahrani duja, apakah aku dalam keadaan terjaga di malam yang gelap gulita? Watabituhu, sedangkan engkau dalam keadaan di malam hari nauman, tidur pulas. Watabghi ba'da dzaka lihati, dan kemudian setelah itu kamu mengharapkan bisa untuk menyusulku. Ini ucapan seorang talib untuk kemudian mensemangati dirinya agar dia berada dalam puncak ketinggian dan kenikmatan di dalam ilmu. Terkadang mereka, para ulama kita, mereka saling murojaah, mudzakarah, satu dengan yang lain, saling bertukar ilmu, saling bertukar catatan, saling bertukar hadis, tanpa sadar sampai di pagi hari, di subuh hari. Disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, hadartu Qutaibah ibn Sa'id. Ini Abu Roja, imamnya, gurunya daripada Al-Imam Bukhari, di antara Rijal Bukhari, Qutaibah ibn Sa'id, Abu Roja rahimahullah, di Baghdad, di negeri Baghdad, Irak. Waqad ja'ahu Ahmad ibn Hanbal, dalam keadaan datang pada waktu itu juga Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad. Fasa'alahu an ahadith, lantas Imam Ahmad bertanya kepada Qutaibah tentang hadis-hadis. Fahaddatsahu biha, maka Qutaibah pun menyampaikan kepada Imam Ahmad. Tsumma ja'ahu Ibnu Numair wa Ibnu Abi Syaibah rahimahumullah bil Kufah laila. Kemudian datang kepada beliau Ibnu Numair dan Ibnu Abi Syaibah, yakni kepada Imam Ahmad ya di Kufah suatu malam. Wa hadartu ma'ahuma, dan aku pun hadir bersama dengan keduanya, bersama dengan Ibnu Numair dan Ibnu Abi Syaibah. Falam yazala yantakhiban alaih, maka terus menerus keduanya saling menyeleksi daripada ilmu, ya, daripada hadis-hadis yang ada pada Imam Ahmad, mengambil ya dari hadis-hadis beliau apa yang dibutuhkan. Wa antakhibu ma'ahuma, dan aku pun juga ikut memilih-milih daripada hadis-hadis yang ada pada Imam Ahmad bersama keduanya. Ila subhi, sampai pagi hari. Itu sekelumit kisah dari para ulama kita. Di dalam mereka meninggalkan daripada tidur malam untuk ilmu. Dan sekali lagi tentunya satu dengan yang lain berbeda keadaannya. Tetap harus memikirkan tentang kondisi daripada fisik kita. Kalau mereka para ulama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang mungkin tidak diberi kepada orang lain. Sedangkan Rasulullah SAW, dan itu adalah sebaik-baik bimbingan, adalah memberikan pada setiap segala sesuatu hak-haknya. Sehingga dalam perkara ini, ya, thullabul ilmi tetap harus menjaga hal tersebut. Berikan hak untuk istirahat, waktu-waktu untuk tidur. Hanya jangan kemudian menghabiskan waktu untuk tidur. Itu yang perlu untuk diberikan tanbih. Kemudian penulis kembali kepada ucapan Ibnu Jamal Al-Kinani rahimahullah, beliau mengatakan wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basara idza kalla syai' min dzalik aw dha'ufa. Dan tidak mengapa untuk mengistirahatkan jiwanya, hatinya, pikirannya, juga pandang matanya di saat sudah lelah, sudah jenuh, sudah lemah. Terkadang betul-betul sampai pada taraf yang demikian. Mata sudah betul-betul capek. Pikiran juga tidak lagi bisa fokus. Maka dalam keadaan seperti ini, dibutuhkan untuk kemudian diistirahatkan sejenak. Supaya fresh, kembali. Dengan cara apa? Bitanazzuh wa tafarrud fil mustanzahat. Dengan refreshing. Dengan sedikit rekreasi di tempat-tempat yang bisa dijadikan rekreasi, dilihat dari sisi keindahan dan pemandangan. Tujuannya apa? Bihaitsu ya'ud ila halih, supaya bisa kembali lagi fresh keadaannya. Saat kita jenuh membaca Al-Quran terus-menerus, ya kan, belajar, maka butuh untuk kemudian di-refresh. Dan walhamdulillah tempat-tempat kita belajar ini refreshingnya banyak. Kalau Imam Nawawi dalam sehari bisa 12 mata pelajaran, kita ini hanya berapa? Waktu refreshing, bisa bermain bola, bisa bermain voli, bisa pingpong, ya kan, dan macam-macam. Al-muhim, itu diantara bentuk refreshing. Tidak mengapa, dibutuhkan. Dan pada setiap akhir bulan, bagi kalian juga ada refreshing. Di akhir semester, itu juga ada refreshing. Di akhir tahun juga ada refreshing, ya kan? Dan itu dibutuhkan, memang dibutuhkan. Nah, untuk merefresh kembali. Tujuannya adalah supaya kembali bersemangat di dalam belajar. Bihaitsu ya'ud ila halih wala yadi alaihi zamanu, sehingga bisa kembali fresh dan tidak lagi tersia-siakan waktu. Para ulama zaman dahulu dan juga para thalabatul ilm pada masa itu mereka terbiasa untuk melakukan safar-safar yang jauh. Dan rihlah mereka, safar-safar mereka tersebut, kebanyakannya ditempuh dengan jalan kaki. Sebagian mereka bahkan menempuh ribuan farsakh. Kalau satu farsakh anggaplah 3 kilo. 3.000 kilometer. Dan itu ribuan, artinya lebih daripada itu. Seperti Abu Hatim Ar-Razi pernah kita sampaikan. Awal marahiltu aqamtu sab' sinin wa masitu ala qadami ziyadat ala alfi farsakh. Awal aku melakukan rihlah selama 7 tahun. Aku berjalan dengan kedua telapak kakiku lebih dari 1000 farsakh. Artinya beliau betul-betul hitung. Ya. Jalan beliau dalam thalabul ilm itu berapa jauhnya? Lebih dari 1000 farsah. Summa taraktul adad. Kemudian setelah lebih daripada 1000 farsah itu sudah tidak lagi dihitung. Artinya sudah tidak bisa terhitung lagi berapa jarak tempuhnya. Bisa dilihat kembali catatan kalian. Di sana disebutkan tempat demi tempat, ya kan, yang dilalui. Dari Bahrain, kemudian menuju Mesir, kemudian Romlah, kemudian Turtus. Terus masih jalan. Ya, di dalam thalabul ilm. Sehingga, ya tentunya mereka tidak lagi butuh kepada riyadhah badaniyah. Karena setiap saat, setiap waktu mereka telah melakukan hal itu. Tidak sebagaimana kebutuhan kita. Juga kegiatan-kegiatan ibadah yang mereka lakukan. Sholat mereka. Ya, di masjid-masjid. Terkadang sebagian ulama itu mereka sengaja keliling masjid. Dari masjid satu ke masjid yang lain untuk sholat berjamaah sehingga mendapatkan banyak tempat sujud. Karena itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Berjalan. Di saat kemudian sampai di satu masjid berhenti di situ, sholat di waktu-waktu sholat, kemudian berjalan lagi, ya, dan seterusnya. Belum lagi ibadah haji pada saat itu ditempuh dengan jalan kaki pula. Belum lagi jihad fisabilillah. Belum lagi mengiringi jenazah. Membesuk orang sakit. Menghadiri majelis-majelis. Melayani para masyayikh, guru-guru mereka. Dan seterusnya. Itu semua perkara-perkara yang tentu dilakukan membutuhkan riyadhah badaniyah. Sehingga badan-badan mereka sudah otomatis kokoh, kuat, perkasa. Dengan sendirinya. Sehingga secara jasmani sehat dan secara rohani pun juga demikian. Makmur dengan ilmu. Itu keadaan para ulama. Berbeda dengan keadaan kita sekarang ini, ya kan? Kita duduk di majelis, di ma'had beberapa tahun sudah sampai program selesai jadi ma'had itu. Sehingga kita butuh hal-hal tersebut. Waktu-waktu untuk kemudian diberikan ya porsi guna riyadhah badaniyah. Di antara bentuk-bentuk kebiasaan para ulama kita yang itu dengan itu mencukupi bagi mereka dari riyadhah badaniyah, dari olahraga adalah sebagaimana yang disebutkan di sini. Kana Ibnu Abi Dzi'bin yubakir ila jumu'ah. Dahulu Ibnu Abi Dzi'bin berpagi-pagi menghadiri sholat Jumat. Fayusolli hatta yakhrujal imam. Berpagi-pagi itu jangan dibayangkan jam 9. Ya. Itu sudah sangat pagi sekali kita. Jam 9. Mungkin tidak ada yang jam 9 sudah ke masjid. Berpagi-pagi di sini betul-betul pagi. Ya. Datang ke masjid di pagi hari. Fayusolli hatta yakhrujal imam. Ibn Abi Dzi'b sholat itu sampai datangnya imam. Luar biasa. Sholat dua rakaat selesai, tambah lagi dua rakaat, jadi sholat mutlak, sholat sunnah mutlak sampai datang imam. wa kana min rijalil ilmi suramatan wa qawalan bil haq. Di mana beliau ini adalah seorang rijalul ilm yang sangat tajam dan sangat tegas terhadap kebenaran. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Tadkiratul Kufat. Al-Fallas menyatakan kana Hisham ibn Hassan min al-Abidin, adalah dahulu Hisham bin Hassan termasuk daripada ahli ibadah. Uhdirat ila babihil jumal, dihadirkan untuk beliau, dibawa ke depan pintu beliau unta-unta, wazad wasafara li yahud, dan juga perbekalan-perbekalan. Untuk beliau menunaikan ibadah haji. Fasaqa ala ummih. Akan tetapi hal tersebut memberatkan daripada ibunya. Ibunya merasa keberatan kalau ditinggal oleh Hisham. Wa akhadaha siburadah. Sampai-sampai sang ibu itu pingsan. Fabatala min ajliha. Melihat kondisi tersebut, Hisham membatalkan keinginannya lebih kepada khidmat orang tuanya. Falamma tuwfiyat, nah di saat kemudian ibundanya meninggal dunia, kana la yad'ul hajj. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah haji sekalipun. Demikian pula gambaran mereka dalam mengiring jenazah, terutama jenazah daripada orang yang dikenal keilmuannya, dikenal juhudnya terhadap din, usahanya di dalam dakwah, seperti keadaan Mansur ibn Zadan, jenazah beliau rahimahullah dihadiri oleh banyak manusia. Yang itu artinya di situ kebiasaan mereka ya, untuk mengiringi jenazah sebagai bentuk riyadhah badaniyah secara tidak langsung. Terkadang seorang alim yang meninggal dunia, meninggalnya di pagi hari, baru bisa sempat dimakamkan itu di malam harinya. Bukan karena ditunda-tunda. Perjalanannya bukan kok karena jauh sekali, enggak. Tapi karena ziham, karena begitu sangat berdesakan ya, untuk membawa daripada jenazah tersebut. Abbad ibn al-Awwam menyatakan syaitu jenazah Mansur ibn Zadan waqad akhadha khali biyadi min kathrati ziham. Aku ikut menyaksikan jenazahnya Mansur ibn Zadan rahimahullah. Pamanku sampai memegang kedua tanganku karena saking berdesak-desakannya. Abdullah bin Mubarak menyatakan, qadimtu ala Sufyan ats-Tsauri faqultu, aku mendatangi Sufyan ats-Tsauri, berarti di Kufah. Sedangkan Ibnu Mubarak ini Khurasan. Kufah itu Irak, Khurasan itu Iran kalau sekarang. Faqultu ma bik? Maka katakan kepada Sufyan, kamu kenapa? Qal ana marid wa syarib dawa wa fi ghamrah, aku dalam keadaan sakit, minum obat dan menggigil. Fakultu, maka aku katakan, yakni Ibnu Mubarak, hatu baslah, datangkan, kemarikan baslah, bawang merah. Wasakok tuha, kemudian aku belah. Fakultu, aku katakan kepadanya, semiha, kamu hirup ini, dihirup dengan keras. Ya. Setelah menghirupnya, langsung bersin-bersin. Fa'atosa, Sufyan al-Thauri bersin-bersin. Kebres-kebres gitu. Wa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Fasakana al-gham alladhi kana fi. Seketika itu kemudian demamnya turun. Menggigilnya sudah hilang. Faqal Sufyan kemudian mengatakan bah bah faqihun tabib. Bah bah itu kalimat takjub ya. Seorang faqih sekaligus seorang ahli kesehatan, medis, tabib. Faqihun wa tabib. Al-Dhahabi menceritakan tentang Abdullah bin Mubarak. Inna Abdullah bin Mubarak afna umrahu fil asfar hajan wa mujahidan wa tajiran. Abdullah bin Mubarak menghabiskan umurnya, usianya fil asfar, dalam safar-safarnya, entah itu ibadah haji, entah itu berjihad fisabilillah atau berdagang. Abu Usama menyatakan, "Ma ra'aitu rajulan athlab lil ilmi fil afaq min Ibnil Mubarak." Aku tidak dapati, tidak pernah melihat seseorang yang lebih semangat menuntut ilmu dari berbagai macam penjuru dibandingkan Abdullah bin Mubarak. Yang intinya bahwasannya mereka terbiasa untuk melakukan rihlah-rihlah dengan kaki-kaki mereka. Entah itu dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka jihad, dalam rangka belajar, dalam rangka berdagang dan semisalnya. Sehingga tidak lagi dibutuhkan oleh mereka secara khusus mengambil waktu-waktu khusus untuk riyadhah badaniyah. Tinggal kita sekarang, ya, kita membutuhkannya. Sehingga memang harus ada waktu untuk itu. Disediakan waktu untuk itu supaya menopang daripada semangat kita dalam belajar. Itu tujuannya. Bukan, ya, jadi itu adalah wasilah dan tujuannya adalah ilmu. Sehingga kalau tujuannya demikian, perkara mubah akan bisa menjadi ibadah. Ternilai sebagai ibadah. Bermain tetapi permainan tersebut bernilai ibadah disebabkan karena apa? Diniatkan untuk sesuatu yang mulia. Supaya menyehatkan badan. Sehingga karena memang niatnya adalah niat yang baik, ya tentunya tidak boleh berlebihan. Itu yang harus betul-betul dijaga. Ya. Jangan berlebihan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.